Pak Faisal, bagaimana memformulakan penerimaan pajak yang maksimal khususnya dalam kondisi saat ini? Jadi PDB. PDB itu apa sih? PDB adalah sigma dari nilai tambah setiap sektor. Sektor ekonomi ada berapa? Ada 10. Apa sih nilai tambah itu? Adalah output minus input antara. Nah, output input antara. Tak lain adalah profit. Kan tembakau jadi rokok perlu modal. Modalnya balas jasanya apa? Profit. Tembakau jadi rokok butuh tenaga kerja. Tenaga kerja dapat upah. Pabrik butuh lahan, perlu rent. Kemudian, nah, pajak itu apa? Pajak itu PPH. PPH ada 30%. Kemudian upah nih kan? Upah berapa nih? 35 nih kan? Jadi tax ratio kita harusnya kan kira-kira 30%. Sekarang berapa? Paruh 14. Ini kan jauh nih. Eh, naikin kayak jadi 20. Sumbernya dari mana, Pak? Nah, sumbernya dari mana? Nah, kita lihat sini. Paling banyak kontribusinya apa? Konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran. Ya, kemudian manufaktur. Nah, tinggal di sini manufaktur kan peranannya 27,9%. Nah, Anda cek pajak dari industri manufaktur, harusnya kan kira-kira 29% dari premium baru 10. Oh, ternyata bolongnya banyak di industri manufaktur. Anda cek lagi manufaktur mana? Ada food dan beverages, ada tekstil, ada garment, ada sawit, ada macam-macam. Nah, mana yang kaya? Nah, roadmap-nya itu kayak gitu. Nah, kemudian yang booming. Yang booming apa? Tambah, perkebunan. Boomingnya naiknya harga 4-5 kali lipat. Kok pajaknya cuma naik 20%? Nyolong transfer pricing. Oh, bikin laporan tentang transfer pricing. Diturunin, harusnya naik. Mendingan saja. Kalau kita yakin dia ada di 35 itu. Jadi enggak potensial loss gitu. Tidak. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.